بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، حاضرين الحاضرات yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sejak hari yang berbahagia ini, senantiasa selaku hamba kita memanjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah pemilik dari setiap nikmat, anugerah dan karunia yang ada apapun bentuknya. Kebaikan-kebaikan yang ada tidaklah menjadi sempurna melainkan dengan nikmat darinya Subhanahu wa taala. Segala niat, rencana dan urusan kita takkan mungkin terwujud dan terlaksana kecuali di atas izin dan kehendaknya semata. Sebagaimana tidak satu pun kesulitan, kemuskilan, problema dan permasalahan dapat kita selesaikan melainkan atas rahmat darinya Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila mendapatkan sesuatu yang kita senangi, yang kita sukai, hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan yang ada. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita tetap memuji Allah, diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap kondisi dan keadaan. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan untuk dapat beribadah bertawakkul kepadanya. Sejak hari yang berbahagia ini kita dapat menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Dan di antara kita mungkin ada yang menunaikan ibadah puasa hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar doa kami dan mengetahui amal ibadah kami. Ya Allah, ampuni dan maafkan kami atas kelemahan dan keterbatasan ini, kalau dalam ibadah, baik puasa ataupun sholat dan amal ibadah yang lainnya, terdapat kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan kami, maka kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Zat yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nikmat ma'asyiral muslimin, muslimin dapat beribadah, bertakarub kepada Allah. Sebagaimana nikmat juga, tak kala Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat maksiat. Allah tabaraka wa ta'ala gagalkan segala rencana jahat syaitan dan bala tentaranya untuk menggelincirkan kita, sehingga tidak ada celah, tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu adalah nikmat yang seharusnya kita syukur, bukan sebaliknya kita sesali. Aduhai, kenapa saya tidak lakukan tadi? Tapi puja-pujilah Allah. Allah yang menjaga kita. Allah yang menutup pintu kemaksiatan itu sehingga tidak terbuka lebar di hadapan kita. Kita hadir di majelis ini juga karena nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tidak lupa kita aturkan kepada Nabi dan Rasul yang tercinta Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengemban risalah, beliau telah memikul amanah, beliau telah benar-benar berjihad di jalan Allah. Tak satu pun perkara yang tidak beliau sampaikan kepada kita. Tidak ada satu perkara pun yang beliau sembunyikan dari kita kecuali beliau telah menyampaikannya. Apabila ia merupakan sebuah kebaikan, mengantarkan kita kepada kebahagiaan, beliau jelaskan kepada kita, beliau anjurkan kita untuk melakukannya. Sebagaimana kalau ada perkara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran, kebinasaan, maka beliau telah lebih dulu mewanti-wanti dan mengingatkan kita. Maka untukmu Nabi tercinta, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik, hidayah, petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu sedikit pun ya Allah, melainkan perkara yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna mimma nusina. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa yang tidak kami ketahui, dan ingatkan kami kembali dari perkara-perkara yang kami telah dilupakan darinya. Allahumma urzuqana ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kami ya Allah semua perkara yang berguna dan bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan jadikanlah ya Allah semua perkara yang telah Engkau ajarkan kepada kami, semua perkara yang telah Engkau pahamkan kepada kami adalah perkara-perkara yang berguna dan bermanfaat buat kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah mengingat-Mu, tidak pernah takut kepada-Mu. Wa min 'aynin la tadma', dan dari mata yang tidak pernah menangis karena takut kepada-Mu. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran fikih akhlak kita masih berada di dalam pembahasan kiat dan cara agar dapat berakhlak mulia. Tetapi kita telah berada di poin B. Yang kedua, faktor-faktor luar atau faktor-faktor eksternal yang membantu kita, yang memudahkan jalan kita untuk dapat berakhlak mulia. Yang pertama, musahabatul akhyar wa ahlul akhlaqil fadilah. Berteman dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ahibati fillah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berakhlak mulia adalah bagian dari tanda kesolehan dan kebaikan yang ada pada diri kita. Karena dampak dan pengaruh dari seorang kawan amatlah besar. Orang-orang yang bergaul dan berkumpul cenderung saling mempengaruhi, meniru, mencontoh perbuatan, atau meniru kebiasaan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada pada agama teman karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat, memperhatikan siapakah yang dia jadikan sebagai teman karibnya. Karena teman akan mewarnai, akan mempengaruhi seseorang yang berteman dengan seorang yang baik. Dia akan terwarnai dengan warna yang baik. Seorang yang berteman dengan orang yang jahat, dia pun akan terwarnai dengan warna yang buruk, terkontaminasi dengan siapa saja yang ada di dekatnya. Seorang penyair berkata, "Ani mar'i la tas'al wa tas'al qarini wa kullu qarinin bil muqarini yubtadar." Tentang seseorang, apabila engkau ingin mengetahuinya, tanyakan siapa saja temannya. Karena sesungguhnya, seorang teman akan mengikut perbuatan dan kebiasaan teman-temannya. Ini menunjukkan, masyarakat muslimin, bahwasanya orang-orang yang baiklah, yang berakhlak mulia, yang akan menjadi jalan dan jembatan, yang akan menjadi sebab yang memudahkan kita untuk dapat berakhlak mulia. Karena masyarakat muslimin, orang-orang yang buruk akhlaknya, yang jahat tabiatnya, ingat, tabiat jahat itu adalah seperti wabah, kata para ulama. Dia akan menular dan dia akan mengancam siapa saja yang berada di sekitarnya. Nabi Musa alaihi salam takkanlah memerintahkan kepada kaumnya Bani Israel, masuklah kalian ke dalam Ardul Muqaddas. Masuklah. Kalian akan menjadi orang yang menang, yang dapat mengalahkan orang-orang yang ada di tetapi kaumnya menolak. Enggak, takut, malah berbalik memerintahkan Nabi Musa untuk masuk ke dalam. Dengan adab yang tidak baik, kaum Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Kenapa engkau suruh kami masuk? Engkau saja yang masuk bersama Rabbmu ke dalam Abdul Muqaddas, ke dalam negeri Palestina itu. Masuklah engkau bersama Rabbmu. Kami akan duduk di sini. Silakan engkau dan Rabbmu berperang. Kalahkan mereka yang ada di dalamnya. Innaha huna qa'idun. Kami mau duduk di sini saja. Adab yang tidak baik. Menandakan keimanan yang tipis. Keyakinan yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, adab yang tidak baik kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Ia berdoa. Allah ceritakan doa itu di dalam surat Al-Maidah ayat 25. Rabbi la amliku illa nafsi wa akhi. Rabbku, sungguh aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudara Nabi Harun. Fafruq bainana wa bainal qawmin fasiqin. Aku minta kepadamu ya Rob, pisahkan aku dan saudaraku dari mereka orang yang fasik. Kenapa? Karena kefasikan mereka akan menular ke kami, akan menjangkiti kami, akan menggerogoti kami. Pisahkan kami dari mereka orang-orang yang fasik. Ini menunjukkan tabiat yang jahat, perangai yang buruk adalah wabah virus yang akan menyerang orang-orang yang ada di sekitar. Agama Islam, ma'asyiral muslimin, adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Mengatur segala sesuatu. Bahkan Islam juga mengatur adab-adab, batasan-batasan di dalam membina pergaulan dan persahabatan. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di dalam pergaulan dan persahabatan. Allah katakan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yughfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Allah katakan fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghayr innakum idzam mithlu. Sesungguhnya telah diturunkan di dalam Alkitab Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, mereka akan mengingkari dan mereka akan memperolok-oloknya. Siapa maksudnya? Orang-orang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Lalu beliau membacakannya. Maka orang-orang kafir tak kalah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan membuat keributan. Mereka akan membuat keributan. Supaya apa? Supaya tidak terdengar bacaan Al-Qur'an. Atau apa? Mereka akan membuat permainan atau sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian. Ini adalah tabiat mereka, ini adalah perangai mereka. Maka Allah katakan kepada kita, apabila menemukan orang seperti itu, menolak ayat-ayat Allah, mengingkarinya, lalu memperolok-olokkannya, fala taqudu ma'hum. Janganlah kamu duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka. Jangan berteman dengan mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. sampai mereka berpindah kepada topik pembicaraan yang lain. Kalau memang apa, tetap berada di situ. Kalau sudah berubah pembicaraannya, topik pembicaraannya, barulah kau duduk di sana. Tapi kalau tidak, jauhi dan tinggalkan mereka. Apabila kalian tetap berada di situ, kata Allah, innakum idzan mithluhum. Kalian sama seperti mereka. Alias penyakit mereka, perangai buruk mereka, akhlak-akhlak buruk mereka akan menular kepadamu. Siapa mereka ini? Allah katakan di penutup ayat, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah kumpulkan orang-orang kafir dan munafik itu bersama, bersatu di dalam neraka walayatul billah. Menunjukkan bahwa apa? Antara orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu punya kesamaan dan keserupaan. Dalam surat Al-Ma'un Allah menceritakan sifat orang-orang musyrikin, sifat orang-orang kafir. Allah juga bercerita tentang sifat orang-orang munafikin. Ada kesamaan, ada keserupaan. Dibuka keterangan tentang sifat dan tabiat orang-orang kafir serta sifat dan tabiat orang-orang munafik dengan ayat ara'aitallazi yukadzibu biddin. Kesamaan dan keserupaan antara munafik dan kafir, sama-sama mendustakan agama. Sama-sama memperolok-olok agama. Apabila engkau mendapati yang seperti itu, kata Allah, fala taqumu ma'hu. Jangan duduk bersama mereka, jangan bergaul dengan mereka, jangan berteman dengan mereka. Kenapa? Kalau engkau tetap bertahan, innakum idzan mithluhum. Kalian akan bisa menjadi seperti mereka. Dalam ayat yang lain, surat An-Najm ayat 29 sampai ayat 30. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'a'rif amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablaghuhum minal 'ilm. Maka berpalinglah engkau wahai rasul kami. Dan ini juga perintah kepada kita, berpalinglah, jauhi dan tinggalkanlah siapa? Orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, orang yang menolak perintah kami, orang yang tetap bersikeras kepala untuk melanggar aturan kami, a'rid anhum. Jauhi mereka, tinggalkan mereka, berpaling dari mereka. Kemudian siapa lagi? Walam yurida illa al-hayatad dunya. Tidak ada keinginan mereka kecuali hanyalah kepada dunia. Orang-orang yang seperti ini jangan jadikan teman karib. Selalu menolak perintah Allah, keinginan mereka, hak mereka, cita-cita tinggi mereka adalah apa? Dunia. Apa kata Allah? Dzalika mablaghuhum minal 'ilm. Karena ilmu mereka cuma itu aja. Kalau kalian tetap bertahan, jangan-jangan kalian nanti akan tertular oleh apa, perangai mereka, oleh tabiat mereka, oleh penyakit mereka. Maka jauhi dan tinggalkan. Ahibati fillah, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengingatkan kita agar berhati-hati dalam pergaulan dan di dalam membangun persahabatan. Agar pertemanan dan persahabatan yang kita bina di dunia tidak berakhir dengan penyesalan atau berujung dengan permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, kata Allah. Hari di mana orang zalim akan menggigit kedua tangan. Di dunia mungkin kalau orang rugi atau dia merasa menyesal dengan perbuatannya, mungkin dia gigit satu jari. Tetapi ini apa? Menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Dia gigit ke 10 jarinya. Kedua-dua tangannya digigit oleh dia. Ya qulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasulin sabila. Menyesal saya, kenapa dulu saya tidak menerima perintah dari Rasulullah, lalu saya menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya saya terima, larangannya saya jauhi dan saya tinggalkan. Nyesal dia. Kenapa dia menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dia keluar dari jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah katakan, penyataannya pertama-tama, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, kalau aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman karibku. Kenapa memangnya teman karibnya ini? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia menyesatkanku. Dia membawa untuk menentang, menolak Al-Quran, keterangan dari Al-Quran, keterangan dari hadis yang datang kepadaku, diajaknya aku, diserunya aku untuk menolaknya, menentangnya. Gara-gara dia. Wa kana syaitanu lil insani khadu'a. Syaitan itu tidak pernah mau menolong manusia. Penyesalan. Membangun persahabatan di dunia dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, membuat apa? Ujung-ujungnya pertemanan dan persahabatan itu akan mengantarkan kita kepada penyesalan. Allah mengatakan lagi di dalam ayat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din 'aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang berteman dekat, teman-teman karib pada hari kiamat akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa kau bisa seperti ini wahai fulan? Dia akan katakan apa? Gara-gara si fulan itu ya Allah. Si fulan mengatakan ketika ditanya, kenapa engkau melanggar perintah? Kata Allah, gara-gara si fulan itu. Saling salah menyalahkan. Saling bermusuhan. Padahal mereka adalah teman dekat ketika hidup di dunia. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila demikian halnya, Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita, cari teman yang baik. Jadikan teman karib itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bisa membimbing langkah kaki kita untuk lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Apabila kita dapatkan, sabarkan diri kita berteman dengannya. Walaupun ada beberapa perkara kita berseberangan dengan dia. Karena sabar itu ternyata masyarakat muslimin. Tak hanya ketika kita ditimpa dengan bala dan petaka, tapi tak kala kita berteman dengan orang-orang soleh pun butuh kesabaran. Kita sukanya cerita, ngobrol, ngelantur sana sini. Dia sukanya baca Al-Quran. Kita harus sabarkan diri kita. Ini teman yang baik. Artinya apa? Sedikit berbicaranya, lebih banyak apa? Berbuatnya. Dan dia lebih memanfaatkan waktunya dengan apa? Baca Al-Quran. Kita tak sabar untuk menceritakan orang lain. Si fulan seperti ini, si alam seperti ini. Dia malah kemudian apa? Memotong pembicaraan kita atau menutup pembicaraan kita. Sudah, jangan kau bicarakan si fulan wala si alam. Bicarakan saja dirimu. Tuduh dirimu. Koreksi dirimu. Lihat kain dirimu. Butuh kesabaran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Memang harus sabar. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wasbir nafsaka ma'allatina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna waldahu an dhikrina wattaba'a hawaa wa kana 'amruhu furta. Dan bersamalah kamu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Allah, berdoa kepada Allah kapan di pagi dan di senja hari, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan kecintaan Allah. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena engkau mengharapkan perhiasan dunia. Dan Allah kata Allah, dan jangan pula engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, lalu ia menuruti hawa nafsunya. Ingat, sesungguhnya perkaranya hancur, rusak, dan tercerai-berai. Kenapa? Dia melampaui batas. Sabarkan diri untuk bersama orang-orang soleh. Meskipun ada beberapa sisi kita sulit untuk mengikuti mereka, kita sulit untuk apa? Mencontoh mereka, kita sulit untuk apa? Mengimbangi mereka. Tapi sabarkan diri kita. Kenapa? Akhlak baik mereka, ibadah mereka, perhatian mereka terhadap agama, itu lama kelamaan pelan tapi pasti akan menular kepada kita. Ini yang terkadang apa? Kita ditantang dengannya. Tidak sama, Ustaz. Tidak sama selera dengan saya, Ustaz. Bacaan Al-Quran aja terus tidak pernah cerita. Butuh kesabaran. Ya. Kita hidup masyarakat muslimin di tengah masyarakat yang apa? Tidak mencintai akhirat, yang kurang perhatian mereka terhadap agama. Butuh juga kesabaran. Dicela, dihina. Tuh. Sok alim, sok agamis, sok ustaz. Ya, ketika kita mengaji apa? Oh, hati-hati aliran sesat. Macam-macam. Butuh kesabaran ketika apa? Hidup di tengah masyarakat yang apa? Kurang perhatian terhadap agama. Tapi jangan kira masyarakat muslimin hidup di tengah masyarakat yang mencintai agama, yang memperhatikan agama, mempersatukan akhirat, juga butuh kesabaran. Anak mau hidup, Ustaz. Mau pindah. Kemana anda pindah? Ke kampung Islami, Ustaz. Perumahan di mana orang-orang mengaji semuanya. Bagus. Ahsan tuh. Semoga Allah mudahkan segala rencana dan usaha. Tapi ingat, butuh kesabaran. Anak Ustaz di sebelah habis 30 juz. Di sebelah lagi habis 30 juz. Antum habis di 30 saat. Butuh kesabaran untuk mengimbangi yang depan sholat berjamaah, yang belakang rajin sholat sunat. Antum anak kalah tertinggal di belakang. Butuh kesabaran untuk bisa mengejar mereka, untuk bisa bersabar bersama mereka. Jangan kira kalau hidup di tengah masyarakat yang apa benar-benar mencintai agama kemudian apa ya udah tinggal begitu saja. Enggak. Kalau enggak sabar-sabar apa pindah dia dari sini. Kenapa tidak? Tidak kuat anak. Diajak cerita merojang Al-Quran dia. Ya aduh kawan cerita Ustaz Manu-Manu saya mau disitu. Surang ngapal hadis, yang surang baca Al-Quran, yang surang mengulang ya hafalannya. Bingung dia. Maka butuh kesabaran. Maka Allah katakan apa? Sabarkan dirimu, tabahkan dirimu. Jangan tergiur dengan dunia. Kenapa? Kebersamaan dengan mereka, orang-orang soleh, orang-orang baik ini selalu akan memberikan kebaikan kepada kita. Tinggal butuh kesabaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La usahib illa mu'mina wa la yaqul ta'amaka illa taqi." Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan upayakanlah yang memakan makananmu, yang menikmati hartamu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini juga menunjukkan apa? Tuntunan dari Nabi itu apa? Jadikan temanmu adalah orang-orang yang menjaga keimanannya, yang memperhatikan keimanannya, yang mencemaskan keimanannya, yang khawatir atas dirinya kalau-kalau dia adalah termasuk orang munafik. Berteman dengan, sabarkan diri. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada kita perumpamaan teman yang baik dan perumpamaan teman yang buruk. Hadis ini menutup pelajaran dan pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia. Nabi Muhammad SAW katakan, "Matsalul jalisi shalih was-su ka'amilil mith wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang saleh dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Berarti teman yang baik adalah penjual minyak wangi, teman yang buruk adalah seperti seorang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi, apa yang akan kita dapatkan darinya kalau kita berteman dengannya? Imma an yuhdiyaka, dia bisa saja memberimu minyak wangi. Nih, dikasih oleh dia. Satu. Yang kedua kata Nabi, wa imma an tabta'aminu, atau karena engkau punya fulus, duit, lalu engkau membeli minyak wangi darinya. Dua. Apa nih baunya? Malaikat subuh, oh mantap. 1000 malaikat yang mantap. Antum beli. Itu manfaat berteman dengan apa? Penjual minyak wangi. Dua. Yang ketiga kata Nabi apa? Wa imma an tajid min hurihan tayyibah. Atau minimal lah, dia tidak menawarkan dan antum tidak beli. Minimal kata Nabi apa? Engkau akan mendapatkan bau yang harum, yang enak darinya. Itu penjual minyak wangi. Pandai besi. Apabila engkau berteman dengannya, seorang yang buruk akhlaknya, yang tidak memperhatikan agamanya, kata Nabi seorang pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, percikan-percikan api itu akan apa? Membakar pakaianmu. Artinya apa? Akan rusak perilakumu, akan rusak perhatianmu terhadap agama. Wa imma an tajidrihan khabira, atau kalau tidak terbakar, minimal engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak darinya. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, kata para ulama, agar apa? Mujalasatu salihin wa ahlul khair. Senantiasa berteman dengan orang-orang saleh dan orang-orang yang baik. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan poin-poin berikutnya, masyarakat muslimin, dalam pertemuan berikutnya. Semoga berguna dan bermanfaat apa yang telah kita sampaikan. Terlebih dahulu bagi yang menyampaikan dan kepada kaum muslimin semua yang mendengarkan, hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa jazakumullahu khairal jazak. Semoga Allah membalasi kebaikan untuk kaum muslimin atas kesabaran, kehadiran, perhatian dan apapun bentuk kebaikan yang telah diberikan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.